Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya, dia tidak lihat bangsanya, dia tidak lihat rasnya, tapi mereka dipersatukan dengan kalimat la ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya suruh sini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikura ustadz semokol. Iya. Kalau kau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya, tapi kau khianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang saya hormati, saya ini anak perantau. Bapak saya pernah merantau, meninggalkan anak istri di kampung. Waktu itu saya SD. Belum ada WhatsApp, belum ada telepon, tidak ada kabar dari bapak saya. Ibu saya menggantikan bapak saya, membesarkan saya. Ibu saya kemudian mengajak saya dan adik saya yang lebih kecil lagi pergi mencari bapak saya di Kalimantan karena tidak ada kabar. Saya SD, adik saya belum sekolah. Di pelabuhan Balikpapan, hampir saya kehilangan adik. Ketika turun dari kapal laut, adik saya jatuh. Karena saya kecil dan ibu saya harus menggendong adik saya. Ketemulah bapak saya di kota namanya Bontang. Saya belum tahu soal kehidupan waktu itu. Tapi yang saya tahu, betapa berat hidup sebagai anak perantau. Dan betapa berat hidup sebagai perantau. Bapak Ibu meninggalkan Republik Indonesia bukan karena tidak cinta negara. Bukan karena tidak cinta keluarga. Tapi situasi kondisi yang memaksa kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang harus menempuh pilihan. Meninggalkan Republik Indonesia. Datang ke Tawau ini. Datang ke Lahat Datu ini. Datang ke Sabah ini. Untuk apa? Berharap mudah-mudahan hidup kita lebih baik. Dan saudaraku, ada sahabat Nabi yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Mencium tangan ulama saja kita sudah senang. Mencium tangan guru saja kita sudah bahagia. Berebut kita mencium tangannya. Bagaimana jika Rasulullah yang mencium tangan kita? Seorang guru harian berjabat tangan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah merasakan betapa kasarnya tangan sahabatnya ini. Kan kita boleh rasa, Pak. Tangan orang kaya dengan tangan orang miskin. Tangan ibu konsulat dengan tangan pembantu rumah tangga. Itu bisa kita rasa. Nabi merasakan kasar betul tangannya ini. Nabi lalu bertanya, kenapa ini tanganmu kasar? Ya Rasulullah, saya buruh. Kerjaan saya ke gunung mencari batu, lalu saya pecah-pecah itu batu menjadi kecil, lalu aku jual di pasar. Makanya kasar tanganku ini. Rasulullah terharu, lalu mengambil tangan dan mencium tangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah yang mencium tangannya. Dan Rasulullah bersabda, tanganmu inilah yang akan menghalangimu masuk neraka dan akan memudahkanmu masuk ke dalam surga karena kau cari nafkah. Apalagi tuan-puan yang datang ke sini mencari nafkah. Insya Allah, cari nafkahnya jihad fisabilillah. Dengan catatan. Satu, jangan kau datang ke negaranya orang dengan mendatangi secara ilegal. Jangan masuk ke negaranya orang dengan cara haram. Orang Bugis bilang, mupakasiri ki bos. Kau kasih malu kita. Sehingga kadangkala orang Malaysia menganggap kita ini tidak tahu aturan. Angkat harkat dan martabat derajat kita sebagai bangsa Indonesia. Hargai orang Malaysia. Menghargainya apa? Kita serumpun. Menghargainya apa? Kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya. Dia tidak lihat bangsanya. Dia tidak lihat rasnya. Tapi mereka dipersatukan dengan kalimat La ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya suruh sini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikura ustadz semokol. Ya. Kalau kau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya, tapi kau khianat. Kau dipekerjakan, alhamdulillah. Dapat ladang kerja di kebun sawit, alhamdulillah. Daripada kau tinggal di kampungmu jadi pengangguran, kau datang ke sini, maka bekerjalah dengan baik. Bagaimana kerja yang baik? Kalau kau disuruh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jangan banyak alasanmu. Kenapa terlambat? Jam. Padahal tidak jam, iko makutu. Ya. Diberi amanah, ya jadilah amanah. Bukan cuma pekerja ladang, kalian juga yang kerja di konsulat, hargai itu sebangsamu. Datang ngurus surat yang seolah-olah susah betul ngurus surat. Begitu apa? Gampang pak, bisa diatur. Yang penting saudaraku yang kerja di sini di konsulat, hargailah sebangsamu. Jangan selalu berpikir apresiasi dan gaji itu selalu duit. Duit habis bos. Tapi kalau kau investasi akhlak mulia, kau investasi jasa baik, kau investasi budi pekerti, sampai wafat orang masih mengingatmu. Oh, ada dulu itu pegawai konsulat. Gara-gara dia saya akhirnya menjadi pendatang yang halal. Akhirnya saya bisa bercari nafkah dengan baik. Akhirnya saya punya kebun sebanyak ini. Akhirnya saya punya kekayaan seperti ini. Cari itu. Sudah meninggal ya Ji. Kau cari anaknya. Cari anaknya. Saya mau kasih hadiah. Saya mau belikan dia mobil. Gara-gara bapaknya itu saya bisa dapat seperti ini. Tapi kalau kau cuma ringgit. Nah kasih kau 200 ringgit. Ini. Keluar dari kantor apa namanya? Makan kau itu. Orang Bugis bilang, anri lebu aja. Macam mana hidupmu mau berkah kalau kau dapat uang-uang kau disumpahi? Mana bagaimana hidup kita mau berkah? Orang kasih duit tapi disumpahi. Kita ini orang Melayu. Kita ini orang Islam. Kau urus saja kerjaanmu dengan baik. Kami tahu berterima kasih. Tidak perlu kau minta. Layan dengan baik. Servis dengan baik. Tutur kata dengan baik. Senyummu baik. Insya Allah dia kerja dapat rezeki. Dia ingat kau. Agama mengajarkan itu. Pandai-pandailah berterima kasih. Tapi kalau kau pura-pura persulit. Inilah ini. Lama-lama. Beleng-beleng. Tuh. Satu. Datang dan bekerjalah dengan baik. Dua. Demi Allah, kalian semua datang ke sini, mau akui atau tidak, kau pergi cari hidup dunia. Ibu konsul, Pak konsul dari KK, bohong kalau dia bilang bukan dunia Ustaz. Ini demi bangsa dan negara. Tidak mungkin. Semua kita, Ustaz juga begitu. Sudahlah, kita semua ini untuk dunia. Saya tanya, siapa yang punya dunia? Ayo, Bu Konsul. Ada pensiunnya bos. Pak Konsul, mutasi. Tergantung aja menteri dalam negeri, luar negeri. Kalau dia senang, jadi kok konsul. Kalau tidak, biar Pak Ibu menteri dalam negeri, luar negeri senang. Kalau istrinya tidak senang, enggak jalan. Kan begitu kita ini di dunia. Suaminya yang menteri, istrinya lebih menteri. Iya. Biar Pak Konsul KK senang, kalau istrinya enggak senang, enggak jalan suratmu. Memang begitulah hidup. Nah, siapa yang punya dunia? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tidak mungkin kalian berjaya di dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Tidak mungkin itu. Itu rumusnya. Contoh. Saya datang ke Tawau. Saya kenal Haji Baco. Haji. Saya mau pergi Tawau, tapi tidak ada kereta. Gampang Ustaz, mau kau kereta apa saja ada. Mau kau ninja ada, tenang. Akhirnya apa? Tapi dia bilang Haji Baco, saya ada di Turki. Ah, tak payah risau, tenang. Dia telponlah anaknya Haji Baco. Saleh, ada itu Ustaz datang. Kau pergi ambil di airport. Isi kereta, kasih full bensinnya, minyaknya kasih full. Jangan lupa kau kasihlah pembeli Milo. Hah? Satu jam kemudian, datang si Soleh. Anaknya juga cok. Ustaz, ini ada salam dari bapak. Ini ada kereta Ustaz gunalah selama di Tawau. Ini pembeli Milo. Ah, kenapa ada? Ah, sini cepat. Alhamdulillah, selesai masalah saya. Kenapa? Saya kenal yang punya kereta. Saya kenal juragan yang punya Tawau. Ya toh? Nah, ada juga orang dari Sulawesi. Tak kenal Haji Baco. Tak pernah jumpa. Tak pernah dengar nama. Dia call Haji Baco. Haji, macam mana kabar? Ah, saya nak pergi Tawau. Pinjamlah keretamu. Siapa dia call Haji Baco? Siapa? Anaknya? Bukan. Siapa? Polis. Ketua polis. Hah? Ada tukang tipu itu dari Indonesia. Tangkap dia. Dia tidak dapat kereta, tapi dapat tangkap. Begitu juga dengan Allah. Yang punya dunia, Allah. Tidak pernah ketemu Allah. Mustahil kau punya dunia. Pergi merantau sini. Bagaimana cara temui Allah? Gimana cara dekati Allah? Aqimis salat. tetongangi sempajangi dirikan sholat. Ustaz, macam mana ya? Saya sudah 5 tahun ini merantau. Saya pikir hidup saya akan lebih baik. Makin susah saja sekarang. Ah, kau tidak sembahyang, bos. Ustaz, macam mana ini rumah tangga saya gaduh aja. Istri saya ngamuk aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit. Ngamuk aja kerjanya, Ustaz. Kau tidak sholat. Kalau sholatmu baik, tenang. Allah yang ngurus itu istri. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya, ya Allah. 5 tahun saya sini sakit terus, ya Allah. Saya sudah capek di sini. Allah dengar malaikat. Karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Selesai kau. Sayang, seribu sayang. Merantau jauh-jauh. Dari Pare-Pare. Hah? Dari Bone. Dari Endrekang. Merantau ke sini cari dunia. Lalu kau tidak sholat. Na'udzubillah min zalim. Kamulah orang yang paling sial di dunia. Coba kalau sholat. Kecil buat Allah kasih kamu. Kecil. Apa susahnya Allah memberikan apa yang kita mau? Yang tidak masuk akal saja boleh Allah bagi ke kita. Apalagi yang masuk akal. Mana yang dimaksud tidak masuk akal? Ibu-ibu. Hei. Simpan dulu itu HP-mu. Enggak enak rasanya ini. Kita sudah setengah mati ceramah. Saya tahu juga itu dia mau ditengok dia punya HP mahal. Orang Bugis, bah. Simpan HP. Kalau kau masih pegang HP-mu, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan, ya. Saya terganggu konsentrasi kalau ibu bapak rekaman sendiri. Apalagi kalau bapak merekam siaran langsung. Ini khas untuk agama kita. Nanti saya ada salah cakap. Tersinggung. Saya bisa masalah. Tapi kalau bapak mau rekam sendiri. Bapak mau tengok hasil ceramah ini. Tak payah bapak rekam. Cemana caranya? Itu ada kamera saya. Ini. Lagi bagus gambarnya. Kau punya kamera sudah kabur. Jangan ketawa. Pajak ini yolo merekam. Maka daka ayah merekam ini. Ha! Si semelo mangkali ngaye. Mana caranya, Ustaz? Itu ada kamera. Lagi bagus suaranya. Lagi bagus gambarnya. Kita sudah edit juga. Oh ini mah tersinggung nanti orang. Buat lepas dia. Oh ini tidak baik nanti tersinggung agama lain. Lepas dia. Tidak perlu gaduh. Kalau ibu siaran langsung nanti ada gaduh. Saya nrepo. Masih ingat itu guru kita Ustadz Abdul Somad. Beliau kan ditanya. Ustadz bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab haram apabila azan berkumandan kau masih main catur. Tapi diedit itu dipotong. Maka yang terdengar haram main catur. Marah semua pemain catur. Saya pun ditanya. Ustadz, apa hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Nah, sudah ya? Simpan ya? Tidak ada lagi rekam. Macam mana caranya? You nonton YouTube. Tengoklah itu. YouTube, tulis saya punya jenama. Ipin Yupin. Tulis Dasat Latif Konsulat RI di Tawau. Keluarlah itu. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ada semua IG-mu tuh, Instagram. Kalau kau follow artis, apa kau dapat? Hai guys. Kita lagi di Plaza Indonesia, guys. Ini beli sepatu, guys. Harga 5 juta. Apa kau dapat? Macin, namu bawang. Hah? Apa kau dapat? Hey, guys, kita lagi beli sepatu harga ini, guys. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow Das Atlatif, apa kau dapat? Satu, dapat ilmu. Pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala lagi. Kau sebarkan ilmunya, lagi pahala. Maka follow Das Atlatif sekarang. Macam mana caranya, Ustaz? Ah, you tengoklah nanti you punya imbimbing. you masuk dah IG, Instagram, tulis nama Das Atlatif 1212 centang biru. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau Allah berkehendak, tak ada yang mustahil. Yang tidak masuk akal saja boleh Allah buat, apalagi yang memang ada jalannya. Contoh, ibu-ibu, perempuan boleh enggak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Boleh? Mana boleh? Ilmu kedokteran mengajarkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki, Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Coba. Cuma zaman sekarang banyak juga TKI-TKI mau saingan Siti Maryam. TKW enggak ada dia punya suami, ada anaknya. Beleng-beleng. Jauh-jauh kopi merantau hanya datang bikin dosa. Ini yang aneh, ini yang biasa yang selingkuh. Ada yang suka selingkuh di sini? Hati-hati ya. Itu ada kitab saya baca, satu kali selingkuh hancur amalmu 40 tahun. 40 tahun hancur satu kali. Kau dua kali pergi keke, dua kali satu bulan pergi selingkuh. 80 tahun hancur. Satu bulan 80 tahun hancur amalmu. Kau mati 70 tahun. Masih ada utangmu. Itulah sebabnya, bapak-bapak, bila pergi bekerja, bawa istrimu. Kalau tidak punya istri di tempat rantauan, ada solusinya. Apa? Tapi ada ibu-ibu di sini marah kalau kita bahas. Itu, Bu, dengar ya. Boleh tidak setuju poligami? Boleh, boleh. Mamaknya Cek bilang begini, saya setuju poligami. Boleh aja, itu sunnah. Yang penting bukan suamiku. Pencerdas juga ini mamaknya Cek ini ya. Boleh ibu tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina, jangan mencela orang yang berpoligami, karena itu perintah dan syariat Islam. Boleh, boleh ibu tidak setuju. Tapi jangan kau memaki-maki orang poligami, karena dia tidak bersalah. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, jangan kau coba-coba. Mampu apa? Bukan cuma mampu lahir batin. Mampu dimusuhi anak. Itu juga mampu. Mampu dipermalukan. Mampu dilempar. Mampu melihat istri pertama, istri kedua bagaduh. Bingung kau, mari ku tolong ini. Itu semua kena mampu. Nah, Allah kalau menolong, yang tidak masuk akal bisa Allah buat. Manusia boleh enggak hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Dibakar. Boleh hidup? Tak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihi salam dibakar dalam api yang sangat besar menyala-nyala, justru keluar kedinginan. Tak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Apa lagi? Sungai Nil. Pernah lihat sungai? Pernah? Hah? Nah, itulah tempatmu semokol. Hah? lebih dari sebati. Polis. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya pernah limpas sih. Oh, kadakak. Gimana naulah sebukul eh. Itu sungai, kalau airnya mengalir ke kanan, benda yang ada di atas sungai itu pasti mengalir ke kanan. Tapi sungai Nil, airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa kecil waktu itu mengalir ke kiri. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak, justru Fir'aun bikin aturan, ada bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru Musa alaihi salam dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Barang tidak masuk akal kalau Allah yang mau. Kecil. Sini. Ada yang pernah masuk perut ikan? Ada? Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Nabi Yunus alaihi salam 40 tahun 40 hari dalam perut ikan keluar selamat. Kalau Allah mau. Enggak masuk akal, tapi kalau Allah mau terjadi. Ada yang pernah tidur di sini 3 hari 3 malam enggak pernah bangun? Ada? Ada? 24 jam saja tertidur bangun pening kepala. Apalagi kalau kau bergaduh sama istrimu, mana boleh kau tidur? Wih, mak jalok sih, dah comok. Iya toh. Nah, mana bisa kita tidur berhari-hari? Tapi kalau Allah yang berkehendak, bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun. Berapa? 309 tahun. Tidur. Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau, terjadi. Yang paling dekat dengan kita, umat Islam, Muhammad SAW, bersembunyi dalam gua. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bersembunyi dalam gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Aku kasih kau uang. Siapa? Siapa yang tahu? Hah? Gua apa? Gua apa? Gua Zur. Nah, karena kau banyak semua enggak jadi kasih. Makanya angkat tangan satu orang saja. Kalau kau dikasih semua mati saya. Sembunyi Nabi. Gua itu sangat pendek. Orang kalau sembunyi di dalam ditengok pasti kelihatan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq didapat sama Abu Jahal. Abu Jahal tengok, turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Bukan burung ababil, bukan malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Tahu laba-laba? Bahasa Inggrisnya garangkang. Ya? Spider. Boleh cakap, boleh tahan batu Ustaz. Dia guna bahasa putih, spider. Wah. Lalu Abu Lahab berkata, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti koya ini sarang laba-laba. Ngintip lagi, terbang burung merpati. Lalu Abu Lahab berkata, tak mungkin. Kalau ada manusia di dalam, tidak mungkin ada ini merpati dan ini sarang laba-laba. Dengan izin Allah, kekuatan Abu Jahal dikalahkan oleh akalnya sendiri. Kalau Allah mau. Maka kecil bos. Perantau punya kereta kecil. Perantau datang ke Sabah sini. Nak punya kebun sawit kecil buat Allah kalau Allah mau. Kecil buat Allah kasih kau rumah di sini. Kecil buat Allah lunasi utang-utangmu. Allah cuma minta sini kau dekati saya. Saya kasih kau. Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, berikan saya rumah. Ya Allah, saya capek ngontra-ngontra. Allah dengar doamu, saudaraku. Allah jawab doamu. Apa jawaban Allah? Hayya 'alal falah. Sini kau. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau yang kau mau. Kasih kau kemenangan. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu jawaban Allah atas doamu. Tapi apa yang kita jawab? Tunggu. Lagi sibuk. Ini ada ibu konsul. Punya ajudan. Kalau ibu konsul panggil ajudan. Ajudan? Itu ajudan. Biar lagi dia makan langsung lompat. Siap ibu. Perintah. Iya toh bu. Ada kira-kira ajudan dipanggil ajudan. Tunggu dulu ibu. Ajudan. Ibu tidak lihat saya sibuk. Wah. Lalu Allah yang memanggil kamu. Hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi sibuk. Tunggu. Lagi ada pembeli. Tunggu. Lagi ada pekerjaan. Tunggu. Lagi meeting. Akhirnya Allah katakan, ya sudah, uruslah balik duniamu. Urus maku sendiri. Jangan kau datang ke saya. Maka tuan puan, ibu bapak, saudaraku yang saya hormati. Kedua pesan saya. Perbaiki sholat kalian. Perbaiki sholat kalian. Apa susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Beda haji. Perlu puluhan juta. Bahkan di kampung saya perlu menunggu 35 tahun. Beda puasa. Puasa harus lapar kita dari subuh sampai maghrib. Zakat perlu modal. Sholat, apa alasanmu tidak mau sholat? Saya tidak bisa kena air, Ustaz. Tayamu. Ustaz, saya sariawan. Kok sholat sariawan lah? Ayah. Maik. Allah tahu kau lagi sakit. Jangan ketawa, saya serius ini. Apa lagi alasanmu? Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Tudak kau. Duduk. Saya tak boleh duduk, Ustaz. Kenapa? Ada bisu lima di pantatku. Ya kau baringlah. Tak bisa baring, Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu aja kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Nah, itu sholat pakai isyarat. Tak mampu juga sholat musyarat, Ustaz. Kau sholatlah dalam hati. Mana-mana masalah dalam hati. Bibir tidak bergerak. Tangan sudah tidak bergerak, mata pun tidak bergerak. Pejamkan saja matamu, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Ah, kau ambillah kain putih, bungkus dia, bawa dikubur. Ah, apa lagi? Apa, Pi? Ustaz, kita lagi di tengah hutan, Ustaz. Kita tidak ada, ini bau keringat, ini kotor, kita punya baju. Ada debunya, ada lumpur. Kau sholatlah dengan lumpur itu. Karena lumpur bukan najis. Ini ada enjin, minyak enjin. Penomanannya oli, Ustaz. Oli kiri, oli kanan. Allah tahu kamu tidak sengaja. Silahkan kau sholat. Macam mana, Ustaz? Kita lagi di sungai. Lagi di laut, tangkap ikan. Ikan. Nah, bilang orang, Ustaz. Kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Ikang, makang. Oh, itu Bugis pinggirang. Kalau saya Bugis modern. Bu konsul orang Bugis ini tidak mau kalah sama Udin. Kalau ibu konsul pernah dengar ada Udin sedunia. Nah, orang Bugis ada juga namanya Ambo sedunia. Ambo yang banyak rezekinya namanya Ambo Dalle. Ambo yang bekerja untung terus namanya Ambo Upe. Ambo yang tidak pernah lolos baundi namanya Ambo Sakka. Ambo yang banyak di bengkel namanya Ambo Tang. Ambo yang pertoko perhiasan namanya Ambo Intang. Ambo yang panjang umurnya Ambo Tuo. Itu orang Bugis. Boleh tahan ba ini orang Bugis? Alhamdulillah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Saya di tengah laut, Ustaz. Lagi mancing. Masuk sholat. Saya tidak tahu kiblat. Kau lihatlah mana matahari terbenam. Oh, situ matahari terbenam. Ah, kau takbirlah. Allahu Akbar. Tapi lagi sholat, tiba-tiba perahu goyang. Ah, tak payah kau juga goyang-goyang. Nah. Eh, agapi? Apa lagi? Apa, Pi? Tidak ada kecuali kutu. Malas. Biasa perempuan banyak tidak sholat gara-gara mode. Make up. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Ada itu di sini, nak suka? Ada 3 lapis jilbabnya. Kuning, biru, abu-abu. Nak kasih miring lagi begini. Ada pula itu ada pohon-pohonnya di belakang sini. Ada kering-kering. Hayya 'alas shalah. Kata suaminya, pi kau sholat. Saya sudah jualkan kau sawah itu pergi umroh, kau ndak sholat. Sadar kau, Pak. Sadarlah, ini saya suruh kau pi sholat. Sadar kau. Maksudnya apa? Kau ndak lihat ini jilbabku. 1 jam dipakai ini. Gara-gara make up coklat, biru, abu-abu. Macam perut sudah tak berarti listri. Kapan lagi ini puan-puan banyak tidak sholat? Kalau selesai haid, enaklah dia 5 hari tidak dapat wajib, gratis dia dapat jatah 5 hari tidak sholat. Hari ke-6 kata suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari, ini sudah 7 hari kau tidak sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, bohong kau. Apa bohong? Saya kasih nampak. Cilaka. Nah, ini saudaraku, sholatlah. Kasihan saudara merantau jauh-jauh tinggalkan Indonesia kalau tidak sholat. Kecil buat Allah, kasih kesejahteraan. Kecil, pakai sini sempat jamu. Sholat aja. Pesan saya yang ketiga. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada sahabat Nabi, anak muda, tapi dia ahli hikmah. Dia pandai apa hikmahnya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Anak muda. Jauh lebih senior Umar. Lalu Umar bertanya, wahai Ubay, apa sesungguhnya makna kata takwa dari la'allakum tattaqun? Makna takwa dari perintah puasa itu. Apa hikmahnya? Bertanya itu Umar bin Khattab. Padahal Umar lebih senior. Ubay bin Ka'ab berkata, Umar, pernah kau jalan sama Nabi? Sampai jam berapa ini, Bu Konsul? Terserah. Oh, kalau begitu selesai sudah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillah. Nah, Ubay bin Ka'ab berkata, Umar, pernah kau jalan bersama Nabi? Pernah. Ketika menghadapi jalan yang penuh duri, batu-batunya cadas, bisa melkoyak kita punya kelapa kaki, bagaimana sikap Nabi? Apakah Nabi tinggalkan tempat itu atau Nabi tetap jalan? Umar bin Khattab menjawab, tetap jalan. Cuma Nabi ada perubahan. Apa itu? Dia linting bajunya, lalu gamisnya diangkat naik, kira-kira seperti ini. Ya, orang Arab coba lihat kan gamisnya itu kalau ada dia kasih gini. Lalu Nabi berjalan dengan sangat berhati-hati. Karena ada duri. Jami lanjut ke sana, terlalu jauh. berhati-hati. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa, penuh kehati-hatian. Hati-hati apa? Satu, hati-hati memilih kawan. Banyak orang merantau dari Sulawesi, baik. Salah memilih kawan. Akhirnya apa? Dia juga jadi rusak. Nabi menjelaskan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, tukang las-las, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat hawa panasnya. Maknanya apa? Kalau kalian bersahabat dengan orang-orang baik, kalian akan mendapatkan kebaikan dari dia. Kalau kau tidak bisa menjadi baik juga, paling tidak dia tidak jahat sama kamu. Sebaliknya, kalau kau bersahabat dengan orang-orang jahat, kalau kau tidak ikut menjadi jahat, kau dapat kejahatannya dia. Contoh. Ambil itu sedikit. Ah, itu. Bagian dari mengganggu konsentrasi. Nah, saya tanya. Bila saya jalan sama Ustadz Amin, tiba waktu sholat, pasti saya bilang, Ustadz, boleh tunjuk di mana masjid yang baik di sini kita sholat. Kalau saya jalan sama Ustadz. Tidak mungkin saya jalan sama Ustadz, lalu saya bilang, Ustadz, di mana panti pijat paling bagus di Tawau? Tidak mungkin tuh. Langsung Ustadz Amin bilang, apa ini Ustadz kejili-jili? Iya kan? Ketika kita bersama orang baik, kita akan mendadak ikut menjadi baik. Maka saudaraku, Anda jauh mencari nafkah ke Tawau. Anda jauh mencari nafkah ke Sabah. Hati-hati mencari teman. Lihat dulu. Bagaimana cara melihat teman yang baik? Lihat aja sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik itu. Yang kedua, lihat akhlaknya. Akhlaknya bagaimana ukurannya? Lihat tutur katanya. Kalau ngomongnya kasar, gak bagus itu. Kalau nongonya memaki, gak bagus. Maka lihat akhlaknya. Tiba waktu sholat, cari sholat. Tutur katanya, tabek ki. Jawa, monggo, matur nuwun, inji, panjenengan. Ah itu, baik. Lihat akhlaknya. Yang kemudian, lihat amanahnya. Kalau dia amanah, insya Allah. Bagus itu. Tolong di, saya pergi dulu ke Sulawesi. Tolong jaga saya punya kendaraannya. Kalau dia jaga baik-baik kendaraanmu, itu teman yang baik. Tapi yang tadinya parking di sini, kita balik, sudah parking di sini. Ah, itu tidak bagus jadi teman, tidak amanah. Karena orang yang hianat, dia merusak masa depan kita. Dipercaya baik-baik, justru dia khianati kita. Maka hati-hati memilih teman. Bagaimana cara milih teman itu aja lihat. Sholatnya, akhlaknya yang baik, amanahnya. Berikutnya, hati-hati memilih jodoh. Kan ada anak muda di sini tuh. Ada gadis di sini kan? Atau merasa gadis? Hati-hati. Ya, hati-hati. Salah memilih pasangan hidup bisa repot hidupmu sampai akhir hayat. Kan seringnya mati juga kita kalau punya istri tukang ngomel. Ada duit, tidak ada duit, ngomel aja kerjanya. Tapi heran juga saya, ada orang begadu, bertengkar tiap hari, matang pusi. hamil lagi. Ya? Nah, bagi saudaraku yang merantau, masih bujang dan anak dara, tak payah kau pacaran. Pacaran percaya pintu masuknya setan. Pacaran pasti merugikan perempuan. Ada orang bagus, tiba-tiba cari istri. Ada orang tunjukkan, itu bagus. Dilihat di Facebooknya. Woi, ini pernah punya pacar. Berapa tahun dia pacaran? 3 tahun, ai. Tak payah. Banyak sudah sidik jari itu terletak di situ. Nah, maka kalau ada yang senangi kalian, sudah. Telepon orang tua, Pak, Bu, ini ada yang melamar saya. Jangan pacar-pacaran. Pacaran itu pintu masuknya setan. Pertama itu dari bonceng-bonceng. Ih, bagus, Kistas. Nah, antar jemput, Kak. Nah, antar jemputku karena ada maunya. Dengar ini cewek-cewek yang gadis-gadis. Jangan kau percaya cowok yang lagi jatuh cinta. Bohong semua itu dia bilang. Gunung kan kudaki. Lautan ku seberangi. Masjid kau lewati. Jangan, tak payah pacar-pacaran. Nah, Ustaz, saya ini nak memilih istri. Cemana caranya? Nah, ini pesan Nabi. Nikahilah seseorang karena 4 perkara. Pertama kata Nabi, lijamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun dia cantik. 20 tahun masih cantik. 30 tahun masih cantik. 75 tahun. Hilang cantiknya. Maka kalau kau cintai perempuan, kau nikahi perempuan karena cantik semata, maka siap-siap kau kecewa karena pasti hilang cantiknya. Apalagi zaman sekarang. Kau lihat Facebooknya, cantik fotonya. Oh, hati-hati. Ada filter. Ada kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Loh, hati-hati. Saudaraku yang merantau, hati-hati memilih pasangan. Cari cantik. Penting, tapi jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa cantik penting? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada lagi dia. Nak tidur, iya sih. Makan, ada lagi depan kita. Balik kantor, ada lagi dia. Jadi kalau dia jelek casingnya, cepat kita ganti casing. 2, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya. Orang Jawa cakap bebet, bibit, dan bobot. Orang Bugis kata nigambokna, niga nenena. Penting, tapi tidak boleh jadikan ukuran utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Itulah sebabnya orang Bugis berkata, koma bene kona ita koyarong kai monroi cekik-cekik. Kode gaga monroi cekik buat sampuk kotu. Artinya apa? Kalau kau menikah, lihat dahan yang ada kau tempati nyangkut. Karena kalau kau tidak ada tempat nyangkut, langsung kau jatuh. Minimal menikah, 1 + 1 = 2. Jangan sampai 1 + 1 = 0. Tapi kita sebagai lelaki, lelaki muslim, pantang berdiri di kaki mertua. Berdiri dengan kepala tegak, karena engkau berdiri di kakimu sendiri. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena dia baik agamanya. Bila mahasiswaku, kenapa agama Ustaz nomor 4? Mestinya nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik, koma, utamakan agamanya, karena dengan agama kau bisa dapat semuanya. Ada perempuan cantik, mukanya parasnya cantik, akhlaknya jelek. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi dia. Iya kan? Untuk mendapat dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada satu di antara mereka. Kalau Pak Konsul di KK dapat jumpa, dia perempuan cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, bagus agamanya, tunjuk saya masih mau. Nah, tuan puan yang saya hormati, pada akhirnya mari hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih pasangan. Karena salah satu unsur di dunia hasanah, keselamatan di dunia, kebahagiaan dunia adalah punya pasangan yang baik agamanya. Hendak dan nak kita berlama-lama, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Titip terakhir, tidak mungkin Anda bisa berjaya di sini tanpa sholat dan sabar. Ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Insya Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Sabar dalam merantau, tidak semua kita merasa nyaman. Kita tidak mau jauh-jauh dari keluarga. Tapi inilah takdir yang Allah berikan. Maka pilihannya, perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaran. Insya Allah dengan sabarmu, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan meskipun kalian jauh mencari nafkah, jangan pernah berhenti mencintai negaramu. Negara kita, negara Republik Indonesia. Negeri yang sangat baik dan istimewa. Karenanya cintai meskipun negara kita belum mencintai kita sebaik yang kita inginkan. Bagaimana mencintai negara? Jangan kau buat malu Republik Indonesia di tanah jiran tetangga kita Malaysia ini. Bekerja dengan cari nafkah dengan baik. Angkat harkat dan martabat negaramu. Cintai negaramu. Insya Allah, Allah berikan keberkahan dalam hidupmu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya nak berpantun. Lebat batang padi cerami. Padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami. Apa daya takut istri? Burung cendrawasih terbang tinggi. Mencari nafkah di pagi hari. Bukan kami takut istri, tapi istri lebih berani. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.